kau pilu. Dengarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu. Mengapa malu? Jangan membisu. Mengapa bermuram durjan kasih hatiku? Apakah salahku? Jangan kau pilu, dengarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu. Jangan cemburu. Jangan kau pilu, dengarlah ratapan hati menanti belas kasih daripadamu.